pasar kembang, nek dolan ning Yogyo mampir pasar kembang, cewek ayu tenan, regane mung atusan, umur se walasan, servise enak tenan. Yo di pasar kembang malah bablas ning ngepong, rekane golek lonte malah entuk e bencong, rasido entuk jeruk malah entuk e pisang, rupane pancen ayu mung jeronane batangan. Asu bajing konco kucen bajingan, dikei lanangan, pengen neng pasar kembang malah jujuk neng ngepong, wes kaset mlebu kamar malah di servis bencong. Awale aku ra ngira mergo pertama dolan neng Yogyo, aku mung manut wae mergo wes kaset sange, gak nikmati rasane pas manukku di karaoke. Aku nyetel sore jebule neng tarange. Asu pasar kembang, nek dolan ning Yogyo mampir pasar kembang, cewek ayu tenan, regane mung atusan, umur seh walasan, servise enak tenan. Yo di pasar kembang malah bablas ning ngeblong, rekane golek lonte malah entuk e bencong, rasido entuk jeruk malah entuk e pisang, rupane pancen ayu mung jeronane batangan. Dan edan goro-goro bencong, aku dadi edan, uriku apes tenan, dasar bencong bajingan, pantes regone murah ra nganti atusan, jebul yo mung batang, wedokan dadi-dadian. Mayu seko ngebong ketemu pasar kembang, golek cabe-cabean amung entuk turahan, akhire aku mung iso entuk tuwo-tuwonan, sing penting jeruk ra mangan jeruk, opo pisang ngemut pisang. Sini ada servis, mau berapa ronde dan telat ini. Nek moro neng Yogyo mampir pasar kembang, nek dolan neng Yogyo mampir pasar kembang, cewek ayu tenan, regane mung atusan, umur seh walasan, servis se enak tenan. Yo di pasar kembang malah bablas neng ngebong, rekane golek lonte malah entuk e bencong, rasido entuk jeruk malah entuk e pisang, rupane pancen ayu mung jeronane batangan. Nek moro neng Yogyo mampir pasar kembang, nek dolan neng Yogyo mampir pasar kembang, cewek ayu tenan, regane mung atusan, umur seh walasan, servis se enak tenan. Yo di pasar kembang malah bablas neng ngepong, rekane golek lonte malah entuk e bencong, rasido entuk jeruk malah entuk e pisang, rupane pancen ayu mung jeronane batangan.